Dia panggil semua anak-anak dia. Lepas tu besok petang pula dia pi korek kubur. Penggali kubur tanya, ustaz buat apa ni? Pasal nak mati dah, biar buat siap-siap kubur. Kalau aku mati hang tanam aku. Besok mati sungguh hamba Allah ni. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga dia sampai boleh panggil semua anak, boleh cerita kubur dan mana, boleh pi ambil cangkuk, boleh korek kubur. Bila penggali kubur, nasib bila hang tanya, ni siapa ni? Inilah tempat aku mati ni. Kamu tanam di sini. Masya Allah. Hai, kita rumah depan kubur pun jual rumah. Masa kita beli rumah tu tak ada kubur. Duk 4 tahun orang tanam kubur mayat situ pula dah. Maki tu. Celaka tu. Habis view aku. View kata dia. Dia marah orang buat kubur depan rumah dia. Patut cantik. Alhamdulillah. Tiap-tiap hari aku boleh tengok kubur. Mudah-mudahan memberi insaf pada aku. Kondominium mana kali lu yang bantah sebab saya? Orang kubur buat dekat kondominium. Marah kondom tu. Pasal buat kubur dekat kondominium. Padahal itulah tempat yang dia nak pergi. Ya Allah tuan-tuan, takut ke kubur pasal apa? Ulama, orang yang baik, orang yang ada ilmu, dia rindu pada kubur. Itulah tempat aku nak tidur. Bukan rumah ni, rumah ni tidur sekejap. Tidur kejut, tidur kejut, tidur bangun. Dalam kubur tidur tak bangun-bangun. Dalam rumah kita ni tuan-tuan, banyak masalah. Kena bayar api lah, indah water lah, air cantik lah, apalah. Kena bayar astro lah, apalah. Duduk dalam kubur tak bayar apa. Baik kita buat persiapan untuk kubur. Maka nak membuat persiapan untuk kematian ini, maka hendaklah kita ada ilmu pengetahuan. Kerana dengan ilmu pengetahuan inilah yang membetulkan semayang kita. Kalau tidak, tak betul semayang tuan-tuan. Semalam ada orang hantar mesej kat saya, ustaz, saya baru kahwin, saya sentuh isteri saya, batal tak batal ustaz? Baru kahwin, dia tanya, dia pegang isteri dia, batal tak batal ayat semayang? Saya kata batal lah, peganglah batal. Tapi kawan saya kata tak batal, biarlah dia kata tak batal, hang batal. Sudah, kita ambil mazhab Syafi'i kata batal, sudahlah. Kita dah bawa pening kepala pasal apa? Batal-batal. Kalau tak batal pun, pergi ambil wuduk, dapat 10 kebajikan. Apa yang malas ni? Dia kata malas tak batal. Saya pegang ni mazhab ni kata tak batal. Terpulang tak? Hantar juga. Tapi kalau tak batal, tapi mazhab Syafi'i kata batal, kamu pergi ulang ambil wuduk, dapat sekali lagi. Apa masalah kita dengan wuduk ni? Tak jadi masalah apa dengan wuduk. Pergilah tuan-tuan. Kita di Malaysia ni bersyukur. Saya bersyukur tadi masuk dalam tandas tu. Air paip ada. Nak buang air ada, nak buang apa, air semua ada. Cuba tuan-tuan pergi luar negara. Pergi China sudah lah. Tandas ada. Tandas ada. Pam untuk air dalam tandas ada. Paip tak ada lah. Nak basuh lagu mana? Sebab tu tuan-tuan yang mana nak pergi Hong Kong, pastikan bawa botol mineral. Isi air masuk dalam tandas. Depa tak ada paip. Jenuh tuan-tuan. Depa cuma ada paip untuk pam. Untuk basuh tak ada. Tisu ada. Kalau tuan-tuan buang air besar, nak lap dengan tisu sila. Itu masalah di Hong Kong. Ini penting ni air ni. Bawa botol kosong, buka dalam paip, masuk dalam tandas. Satu makcik saya tanya, makcik tak semayang makcik? Tak semayang, balik hotel semayang. Kenapa tak semayang? Kencing tak basuh. Air tak ada, tahu hara ya. Itu masalah di Hong Kong, China pula. Kena bawa botol yang mendang-mendang. Lemah perut tuan-tuan. Susah hati kita. Yang di Arab pula, air ada, paip pun ada. Jamban kotor pula, penuh melimpah ruah tai tu. Kita nak kencing susah hati. Saya dah kata dah minggu lepas, tuan-tuan kalau pergi negara Arab, makan dulu baru pergi jamban. Jangan pergi tandas dulu baru makan, pom-pom tak lalu. Selambak-lambaknya tai, ya Allah, letih. Lalat berkerumun. Bila kita pergi tandas dulu baru pergi makan nasi, orang hidang nasi, lalat mai. Lalat tu datang.

Doktor kata you kena masuk ward. Saya kata tunggu 3 hari. Bagi saya excuse. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Sebab saya ada rakaman CD. Lepas tu you nak operate apa pun hang buatlah doktor. Nama doktor tu Mahendran Mano. Saya kata buat. You tak sakit ke? Saya kata bila saya ceramah 2 jam sekalipun, 4 jam sekalipun, memang tak rasa sakit. Tapi bila saya bangun berjalan saja, sakit. Duduk dalam kereta berjam-jam sakit. Tapi bila ceramah, tak sakit. Ni nama dia barakah, tuan-tuan. Berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang mana sakit, yang mana sakit hati, patut-patut lagi kena datang mengaji. Sahabat saya, Hafiz Quran di Pakistan. Ustaz Zuhir ni, Hafiz Quran di Pakistan. Bukan hafiz Quran di kampung kita ni. Di Pakistan. Tuan-tuan tahu tak di Pakistan tu apa makna? Apa makna Hafiz Quran di Pakistan? Adik-adik kita ni Hafiz Quran di sini baik-baik. Kalau kena penyepak ni repot kat pak. Pak sepak ustaz pula. Itu tahfiz di Malaysia. Tahfiz di Pakistan tak dapat penampak. Tak goyang badan pun penampak. Dia bukan boleh hafal Quran wa basyiril ladina amanu, memang tak dapat. Dia kena goyang wa basyiril. Cuba tu tuan-tuan pergi tengok budak hafal Quran, insya-Allah goyang wa basyiril ladina amanu wa amilus. Sebab tu badan budak-budak tahfiz lembut. Memang dia kena goyang. Kadang-kadang goyang itu wa basyiril ladina. Kita pelik apa hal dia ni? Nak dapat masuk, cepat masuk kena buat. Dia kalau tuan-tuan babasyirin ladzina amanu, dia tengok perempuan lalu pom-pom tuan-tuan. Dia kena tumpu konsentrate macam ini. Di Pakistan kalau tak goyang dia penampak. Itu satu punya hebat tuan-tuan. Nombor dua, kalau salah penampak. Kalau sahabat saya ni dia ingat tak pernah dia lupa. Dia tasmik dapat, dia baca dapat, tak pernah kena tampar. Pasal dia dapat. Harilah dia nak habis penutup, dia nak khatam, tok guru dia suruh kalih belakang, pom bagi tang belakang, menggeliat. Dia tanya tok guru dia, pasal apa tampar? Barakallah, kata dia. Ambil barakallah aja tu. Itu yang kata belajar ni, ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, kita hari ni ringan-ringan je nak dapat keberkatan pada guru, kita hentam guru kita tibai pula, tak dapat tuan-tuan. Nak dapat ilmu ni kena sungguh-sungguh betul-betul, kena betul-betul tarbiah, kena betul-betul sabar, rendah diri. Tapi zaman sekarang, zaman orang tak hormat pada guru, orang tak kisah. Dulu-dulu kalau ustaz cakap yang itu, yang itulah. Hari ni banyak yang berani bercakap. Mungkin keberkatan sudah pun hilang. Jadi saya suka tuan-tuan, surah tuan-tuan ni barakah. Saya mengajar daripada pukul 7.39 sampailah pukul 9 malam ni barakah. Ada tuan-tuan rasa panas? Itu menunjukkan barakah. Aircon. Barakah tuan-tuan. Itulah barakah. Sebab setengah tempat pasang aircon pun tak sejuk. Kekalkan barakah ini. Kekalkan. Dengan perpaduan, dengan kasih sayang, hormat menghormati. Saya pernah pergi satu forum, aircon dekat 30. Panas, berkelip-kelip keluar peluh. Aircon pasang. Pasal apa? Mungkin tidak ada barakah. Dan saya kata dah dulu, masjid yang paling barakah yang saya pergi, kipas tak perlu, aircon pun tak perlu. Mengajarlah macam mana pun sentiasa sejuk. Saya minta tuan-tuan pergilah melawat masjid ini. Di Berincang. Ya, penuh dengan keberkatan. Di Berincang, Cemara Highland. Memang sejuk sungguh. Inilah tempat yang barakah ya. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar al-jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.